Kali ini aku jujur padamu, kau buatku terharu. Mencintaiku sampai saat ini, ku jatuh cinta lagi. Tapi kali ini beda. Ini cintaku. Menikahlah denganku. Buat aku bahagia. Kita bangun menikahlah.